Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik memudahkan bagi kita jalan dari jalan-jalan menuju surga, salah satunya itu menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka saling mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bermudarasah sesama mereka illa nazalat alaihim sakinah, kecuali turunlah kepada mereka ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, kemudian malaikat akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka di sisi para malaikat. Maka bergembiralah para penuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita semua jalan menuju surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang akan memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah selesai dari pembahasan satu kitab, yaitu kitab Tuhfatil Atfal. Kitab Tuhfatil Atfal. Maka nasihat saya kepada kita semua, amalkanlah ilmu yang telah antum dapatkan. Amalkanlah ilmu yang telah antum pelajari. Malam ini insyaallah ta'ala kita akan memulai daurah yang kedua, yaitu daurah Al-Aqidah. Dia merupakan daurah atau ibarat dari pembahasan 5 kitab Satu di antaranya insyaallah taala akan kita syarah, akan kita jelas dengan penjelasan yang ringkas. Kemudian empat sisanya insyaallah akan kita baca saja, akan kita baca dengan sedikit komentar, ta'liq, atau mengambil faedah-faedah yang kita dapatkan dari buku-buku tersebut. Adapun yang buku yang akan kita syarah adalah buku Al-Bidayah fil Aqidah, permulaan dalam akidah, karya Syekh Wahid Ibnu Abdissalam Bali, salah seorang ulama Mesir. Adapun buku yang empat tersebut adalah buku, salah satunya buku Al-Usul Al-Thalathah atau Falathatul Usul punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu juga buku beliau yang berjudul Al-Qawa'idul Arba', kaedah-kaedah yang empat. Kemudian selanjutnya, apabila kita masih mempunyai waktu nantinya, kita akan membaca buku Al-Manzumah Al-Lamiyah atau Al-Qasidah Al-Lamiyah, Qasidah Lam, punya Syekh Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yaitu sebuah manzumah yang diakhiri dengan huruf lam semuanya, berbunyi lam lam lam semuanya ya. Kemudian selanjutnya adalah Al-Ha'iyah, ya, manzumah aqidah, sebuah nazam aqidah yang berakhiran dengan ha ha ha. Ini karya anaknya Abu Dawud. Kita telah mengenal Sunan Abu Dawud. Beliau mempunyai anak dan mengarang sebuah manzumah di dalam aqidah disebut dengan Ha'iyah Ibnu Abi Dawud. Ha'iyah Ibnu Abi Dawud menjelaskan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ikhwati fillah, sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, ketika kita memasuki sebuah ilmu, apapun itu ilmunya, maka yang perlu kita ketahui adalah, ada yang masih ingat? Apa yang harus kita ketahui sebelum kita memulai dalam sebuah ilmu? Apa yang harus kita ketahui dari ilmu tersebut? Al-mabadi al-asyarah, ya. Pokok-pokok dasar ilmu tersebut yang telah kita bahas kemarin ada 10. Kita ulangi, inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Ya. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Al-haddu wal-mawdu'u thumma thamrah. Wa nisbatun wa fadluhu wal-wadih. الاسم الاستمداد وحكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. Mabadi' atau dasar setiap disiplin ilmu itu ada 10. Yang pertama adalah al-haddu, definisi. Kita harus mengetahui definisi sebuah ilmu tersebut. Kemudian al-maudhu', pokok bahasannya, apa yang dibahas di dalamnya. Kemudian thamrah, yaitu faedah atau buah yang didapatkan oleh orang yang mempelajari ilmu tersebut. Kemudian nisbatun, kedudukan ilmu tersebut apa? Wa fadluhu, fadilahnya, keutamaan ilmu tersebut. Al-wadi', apa itu al-wadi'? Peletak. Peletak ilmu tersebut siapa? Siapa peletak ilmu tersebut? Kemudian al-ismu, apa-apa saja namanya. Kalau seandainya mempunyai banyak banyak nama. Kemudian al-istimdad, sumbernya. Dari mana sumber ilmu tersebut? Hukum syari', yang ke-9. Hukum syariatnya. Apa hukum mempelajari ilmu tersebut? Fardu kifayah kah? Fardu ain kah? Terus bagaimana hukum mengajari ilmu tersebut dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah masail, masalah-masalah yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Ya, sebagian dari sebagian yang lainnya itu sudah cukup. 7 kita ketahui cukup. 8 kita ketahui cukup. Wa man daral jami'a hadza syarafa. Akan tetapi yang mengetahui semuanya, dia telah meraih kemuliaan. Maka mari kita mengetahui sebelumnya apa itu mabadi ilmu aqidah. Ya, dasar-dasar yang harus kita ketahui di ilmu aqidah. Yang pertama adalah al-haddu, definisinya. Apa itu ilmu aqidah? Secara bahasa aqidah bermakna yang diyakini. Aqidah bermakna yang diyakini. Dari kata-kata erat, kuat. Seperti itu. Kemudian secara istilah, aqidah adalah iman yang teguh dan pasti. Keimanan yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya. Iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang meyakininya. Ketika seorang muslim meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi rezeki, dan dia tidak akan ragu terhadap hal tersebut, maka ini disebut aqidah. Ketika dia meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur, selalu mengawasi hambanya, keimanan yang teguh dan pasti, kuat, tidak ada keraguan di dalamnya, maka ini disebut dengan aqidah. Ketika Nasrani, Kristen, mengakui, meyakini bahwasannya adalah Al-Masih, Isa adalah anaknya Tuhan, maka ini disebut aqidah. Iman yang teguh dan pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Jikalau seandainya keyakinan tersebut sesuai dengan realitasnya, maka itulah yang disebut dengan aqidah sahihah. Aqidah yang benar. Ketika yang diyakini tersebut, walaupun keyakinannya kuat, teguh dan pasti, akan tetapi tidak sesuai dengan realitasnya, maka ini adalah aqidah yang batil. Aqidah yang batil. Ketika Nasrani meyakini bahwasannya adalah Isa al-Masih adalah anak Tuhan, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan dalam Al-Quran bahwasannya Isa bukanlah anak Tuhan. Begitu juga sejarah yang diceritakan oleh Al-Quran, Isa adalah anaknya Maryam. Maka ini tidak sesuai dengan realitas. Maka disebut dengan aqidah yang batin. Maka aqidah adalah suatu keimanan yang teguh dan pasti, tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang meyakininya. Inilah aqidah. Ketika sesuai dengan realita, maka disebut aqidah yang benar. Ketika tidak, maka ini adalah aqidah yang batin. Kemudian apa pokok bahasan aqidah? Di dalam aqidah akan dibahas tentang zat Allah, tentang ilahiyahnya, rububiyahnya. Bagaimana kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita beriman dengan asma, nama-namanya, sifat, sifat-sifatnya yang tinggi, yang mulia? Begitu juga di dalam aqidah akan dibahas tentang kerasulan, kenabian. Apa kewajiban kita terhadap para rasul? Apa kewajiban kita terhadap para nabi? Di dalamnya juga dibahas tentang sama'iyat, ghaibiyat, hal-hal yang hanya boleh kita imani walaupun kita tidak melihatnya. Ini yang disebut dengan sama'iyat. Kita dapat kabar dari Al-Quran bahwasannya malaikat itu ada, tetapi kita tidak melihatnya. Ini yang disebut dengan ghaibiyat, hal-hal yang ghaib. Maka ini semua merupa pembahasan yang akan dibahas di dalam ilmu aqidah. Selanjutnya adalah buah dari yang mempelajari ilmu aqidah. Faedah yang akan kita dapati dari mempelajari aqidah adalah ia dapat memperbaiki keimanan dengan mengetahui rukun-rukun yang 6 nantinya. Bisa memperbaiki keimanan kita ketika kita mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat dari nur, dari cahaya. Mereka selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun mereka bermaksiat. Ketika itu tumbuh keimanan kepada kita bahwasanya ada di antara mereka yang mengawasi kita. Ada di antara mereka yang selalu mencatat amal baik, amal buruk kita. Maka salah satu faedahnya adalah dapat memperbaiki keimanan kita, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada rasul, keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Begitu juga faedah yang paling besar yang kita dapatkan dari mempelajari ilmu akidah adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan shaliha, afwan, man 'amila shalihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, penuh kebahagiaan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan niscaya kami akan beri balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya balasan atas apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha," barang siapa yang menginginkan akhirat kemudian berusaha untuk akhirat tersebut, "wa huwa mu'min," dan dia adalah orang yang beriman, "faulaika kana sa'yuhum mashkura," merekalah orang-orang yang usahanya disyukuri, diberi terima kasih seperti itu. Maka salah satu faedah dari mempelajari ilmu aqidah adalah kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yang keempat adalah nisbatun, kedudukan ilmu aqidah. Ilmu aqidah adalah usul atau apa, pokok. Adapun ilmu-ilmu yang lain adalah cabang. Ilmu akidah merupakan usul dari segala ilmu. Pokok ilmu adalah ilmu akidah. Adapun ilmu-ilmu yang lain, dia merupakan cabang. Ilmu cabang. Maka ilmu akidah merupakan memiliki kedudukan yang sangat sangat tinggi di dalam syariat. Selanjutnya adalah keutamaan ilmu akidah. Keutamaan yang pertama adalah bahwasanya akidah adalah awalul wajibat, kewajiban yang paling pertama. Akidah merupakan kewajiban yang paling pertama. Dalilnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Mu'adz, innaka taqdumu ala qaumin," sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum, "falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah," maka jadikanlah yang paling pertama yang engkau panggil mereka kepadanya, yang engkau dakwahi mereka kepadanya, yaitu bahwasanya mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Aqidah merupakan awalul wajibat, kewajiban yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Selanjutnya adalah aqidah merupakan syarat sahnya ibadah, sehingga ia memiliki keutamaan yang besar yang harus dipelajari, karena dengannya ibadah kita menjadi sah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika," telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu juga, "la in asyrakta la yahbathanna 'amaluk," kalau seandainya engkau berbuat syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala, "la yahbathanna 'amaluk," amal kamu niscaya akan sirna, akan terhapus, "wala takunanna minal khasirin," dan niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi. Maka akidah yang benar, akidah yang sahihah merupakan syarat sahnya ibadah. Selanjutnya adalah akidah sebab diterimanya ketaatan. Dia menjadi sebab diterimanya sebuah ibadah atau ketaatan. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, akan tetapi belum mentauhidkan Allah, dia belum termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada guna kesungguh-sungguhannya itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal, yang mati dalam keadaan dia memanggil, dalam keadaan dia beribadah kepada selain Allah, dakhala an-nar, maka ia niscaya akan masuk neraka. Maka akidah yang benar merupakan sebab diterimanya ketaatan kita, sebab diterimanya sebuah ibadah. Kemudian sebagai fadilah keutamaan ilmu akidah ada juga bahwasannya akidah ini adalah pokok dakwahnya para nabi dan rasul. Nabi Musa, Nabi Nuh, Ibrahim, hingga ke akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua pokok dakwahnya adalah tauhid. Akidah yang benar, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi hamba-hambanya dari perbuatan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Afwan. وَمَا أَرْسَلْنَا min qablika min rasulin, dan tidaklah kami utus sebelum kamu rasul-rasul, illa nuhi, kecuali kami mewahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh, Allah mendakwahkan, Allah mewahyukan kepadanya agar berdakwah kepada kaumnya, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Musa menjadi nabi dan rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga mewahyukan hal yang sama kepadanya, la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maka ini merupakan pokok dakwah semua rasul, yaitu akidah yang benar, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, akidah yang benar ini, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan tujuan diciptakannya malaikat dan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Selanjutnya, siapa peletak ilmu akidah? Syekh Jamzuri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syafi'i, la, na'am. Huwa tanzilun min Rabbil Alamin. Dia merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Jibril Ar-Ruhul Amin. Jibril Ar-Ruhul Amin menyampaikan kepada An-Nabiyul Amin, nabi yang dipercayai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga nabi-nabi sebelumnya, ya, hingga sampai kepada umatnya. Akan tetapi pembagian-pembagian secara teori, ya, ini banyak perkataan di sini. Ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali adalah Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwasanya beliau juga membuat bab akidah, bab tauhid. Ada juga yang mengatakan yang pertama kali membuatnya secara teori atau pembagian-pembagiannya adalah Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian ulama-ulama setelahnya. Adapun secara ilmu, secara ilmu tersendiri yang merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya yang disampaikan kepada umat-umatnya. Dari mana akidah ini bersumber? Apa sumber ilmu akidah? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahsantum. Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada peran akal di dalamnya. Tidak ada peran akal di dalamnya. Semua bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa hukum mempelajari ilmu akidah? Nah, mempelajari ilmu akidah ada bagian yang fardu ain, ada bagian yang fardu kifayah. Adapun yang fardu ain adalah yang disebut dengan al-iman al-mujmal, iman secara global. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini merupakan iman secara mujmal. Ini merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk mempelajari ilmu akidah. Adapun secara terperinci dengan dalil-dalilnya, ini merupakan fardu kifayah. Ketika sebagian orang telah mempelajarinya, maka jatuhlah hukumnya dari yang lain lagi. Seperti mengetahui nama-nama malaikat semuanya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, ini merupakan kategori iman yang terperinci. Hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun al-iman al-mujmal, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, begitu juga rasul, mengenal kitab-kitabnya, mengimaninya secara global, ini adalah fardu ain. Kemudian nama ilmu akidah. Namanya adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid atau al-fiqhul akbar. Ada yang menamakannya al-fiqhul akbar, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mempunyai buku al-fiqhul akbar, menceritakan tentang akidah. Ada yang menyebutnya dengan sunnah. Ada yang menyebutnya dengan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin, pokok agama. Ada yang menamakannya dengan asy-syari'ah. Ada juga yang menamakannya dengan iman. Ini merupakan nama-nama bagi ahlu sunnah wal jamaah. Adapun bagi ahlu bid'ah, banyak lagi nama-nama yang lain. Seperti ilmu filsafat kalam dan sebagainya. Gitu ya. Adapun tentang, adapun bagi ahlu sunnah, nama-nama tersebut adalah iman asy-syari'ah, al-fiqhul akbar, ilmu usuluddin, ilmu al-aqidah, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Nah, masail, masalah-masalah yang dibahas dalamnya adalah sekitar uluhiyat, tentang ketuhanan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentang nubuwat, kenabian, kemudian perkara-perkara akhirat, sam'iyat dan lain sebagainya. Baik, sudah ada? أشهد أن لا إله إلا Sekarang kita telah mengetahui al-mabadi al-asyarah, lima dasar yang harus kita ketahui dari setiap disiplin ilmu. Kita telah mengetahui mabadi, dasar-dasar ilmu akidah. Semuanya ada 10. Baik. Kita akan masuk ke buku-buku yang akan kita bahas. InsyaAllah kita akan memulainya dengan kitab Al-Bidayah Fil Aqidah. Karena buku ini satu-satunya buku yang akan kita syarah. Nah, buku ini terdiri dari matan. Kemarin ada yang nanya lagi ya. Ustaz, ada matan lagi gak saat yang mau dihafal? Turfatul Asfal saja, Mokodimah saja dulu. Nah, ini juga merupakan matan ringkas dalam ilmu akidah. Ya, dalam ilmu akidah setengah saja, sedikit. Sebagaimana yang telah antum melihat di kopian. Insyaallah nanti ikuti selalu pelajaran kita, insyaallah akan dapat kutip-kutip yang menarik. Bismillah, kita akan mulai memasuki kitab Al-Bidayah fil aqidah, dinamakan al-bidayah fil aqidah, permulaan dalam ilmu aqidah. Pengarangnya adalah Syekh Wahid bin Abdussalam Bali, salah seorang ulama Mesir, yang mana beliau dikenal sama orang Indonesia dengan pakar ruqyah. Dikenal dengan pakar ruqyah. Insyaallah pakar-pakar ruqyah Indonesia tidak ada yang tidak kenal Syekh Wahid Abdussalam Bali. Bukunya tentang sihir itu sudah banyak diterjemahkan di Indonesia. Bukunya yang terkenal dengan As-Sarimul Battar namanya di Indonesia. Bahasa Arabnya As-Sarimul Battar. Bahasa Indonesianya mungkin banyak yang terjemahkan tentang sihir atau gimana. Saya lupa terjemahannya apa. As-Sarimul Battar. Nah. Dan yang juga yang sudah bisa bahasa Arab atau mulai mempelajari bahasa Arab bisa dilihat video-video beliau di dalam YouTube. Beliau merupakan ulama yang paling enak apanya penyampaiannya, bahasanya dijaga betul, bahasa fasih itu. Jarang kita lihat orang Arab atau ulama yang lisannya itu hampir tidak ngomong dengan bahasa amiyah. Insyaallah bahasanya enak didengar, mudah dipahami. Kalau yang mau dengar, baik. Dilihat bukunya, kita mulai masuk. Insyaallah besok juga yang menghafal matan ini, insyaallah bisa dapat ijazah langsung dari Syekh Wahid Abdussalam Bali. Akan tetapi diuji dulu, ya, diuji dulu hafalannya. Nah, masuk ke matannya Al-Muqaddimah. Beliau Syekh Wahid Abdussalam Bali mengatakan Alhamdulillahil Wahidil Ahad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Al Wahid Al Ahad, yang Maha Esa lagi Maha Esa. Yang satu lagi Maha Satu. Al Munazzahi 'anil Syariki wasyabihi wal walad. Suci dari sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sekutu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mempersekutukannya. Anisyabihi, juga beliau suci, jauh dari yang namanya penyerupa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un fil ard, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lam lahu samia? Apakah kalian atau engkau mengetahui bagi Allah Subhanahu wa taala seorang penyerupa? Tidak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Suci, jauh dari yang namanya penyerupa. Wal walad. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan. Lam yalid walam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan keturunan, tidak mempunyai anak, dan juga tidak dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala maujud. Allah sudah ada. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar. Salawat dan salam kepada sayyidil bashar, sayyid penghulu yang paling afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulunya cucu-cucu Adam. Saya adalah orang yang paling afdal. Rasul mengatakan seperti itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar wa ala alihi wa sahbihi. Begitu juga selawat dan salam kepada keluarga dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan doa dari Syekhuna, doa dari Syekh Wahid Abdussalam Bali kepada Rasul, keluarganya, sahabatnya. Wassalatu wassalam, salawat dan salam, seakan-akan beliau mengatakan Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, bersalawatlah, berilah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud salawat terhadap Rasulullah SAW? Apa maksud salawat Allah kepada Rasul? Yaitu pujiannya di sisi para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat kepada Rasul, maknanya adalah beliau dipuji di sisi para malaikat, disebut-sebut namanya. Salawat adalah tahiyyah, salam. Salam adalah tahiyyah, salam, rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, wa man iqtafal athar. Begitu juga orang-orang yang istiqomah mengikuti asarnya. Apa itu asar? Yaitu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi astainu. Dan kepada Allah aku memohon pertolongan. Syekh Wahin Abdul Salam Bali mengucapkan billahi dulu, bukan astainu billah, tetapi wabillahi astainu, artinya tidak ada tempat pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi aljau, dan kepadanya juga, kepada Allah Subhanahu wa taala aku meminta perlindungan. Wa bihi a'tasimu, dan kepadanya juga, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agamanya aku berpegang teguh. A'tasimu, aku berpegang teguh. Wa ba'd, apa kata wa ba'd, apa maksud dari kata wa ba'd? Perpindahan ke topik yang dimaksud. Ketika kita ingin menyampaikan yang dimaksud tadi, maka langsung wa ba'du. La nabiyya wa ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Disampaikanlah, sesungguhnya perkataan yang paling jujur adalah kitabullah. Maksud yang akan disampaikan. Wa ba'du. Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengatakan bahadza muhtafarun fil aqidah, ini merupakan ringkasan dalam aqidah. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah sedikit lafaznya tetapi maknanya banyak. Itu merupakan ringkasan yang diringkas. Ya, kesimpulan seperti itu. Masya Allah. Ringkasan merupakan sebuah kata yang lafaznya sedikit tetapi mempunyai makna yang banyak. Ini merupakan ringkasan di dalam aqidah, ya jama'u atrafaha, yang menghimpun persoalan-persoalan, masalah-masalah aqidah. Wa yuwaddihu usulaha, menjelaskan pokok-pokoknya. Pokok-pokok aqidah akan nanti dijelaskan di dalamnya. Wa as'alullaha an yuhyiyana 'alal iman wa yumitana 'alaihi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, agar mematikan kita dalam keadaan, agar menghidupkan kita dalam keadaan beriman, wa yumitana 'alaihi, dan mematikan kita juga dalam keadaan beriman, wa ayyashurana tahta liwa'i habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengumpulkan kita telah nanti di bawah benderanya Nabi, benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan doa yang semestinya setiap kita memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebaik-baik doa yang harus dipanjatkan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan dalam keadaan beriman, nanti juga dimatikan dalam keadaan beriman. Kemudian kelak dikumpulkan di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bendera itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyidnya, penghulunya anak Adam, yaumal qiyamati wala fakhr, nanti di hari kiamat, dan tidak ada kebanggaan. Wa biyadi liwa'ul hamdi, namanya adalah liwa'ul hamdi. Namanya adalah liwa'ul hamdi, bendera kepujian. bendera terpuji seperti itu. Walafah, dan tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan. Maka Syekh Wahid Abdul Salam Bali juga memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengumpulkan kita nanti semua di bawah benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qulu amin. Nah, kita masuk ke matannya. Kita sudah masuk ke mata. Nah, kita masuk ke al-aqidah. Apa itu aqidah? Keimanan yang pasti dan teguh terhadap sesuatu, tidak ada keraguan dalamnya bagi mereka yang meyakininya. Ini merupakan aqidah. Ketika sesuai dengan realita, maka dia merupakan aqidah yang benar. Ketika tidak, dia merupakan aqidah yang batil, yang rusak. Nah, di dalam aqidah ada sittatu abwab, ada 6 bab yang akan dibahas. Insyaallah buku ini hanya membahas tentang rukun iman. Rukun iman ini merupakan dasar ilmu aqidah yang harus diketahui bagi penuntut ilmu pemula. Ya. Ada 6 bab. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, dalilnya ini terkumpul di dalam sebuah hadis yang panjang yang dikenal dengan hadis Jibril. Di dalam hadis Arba'in, hadis yang keberapa itu? Hadis yang kedua. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, ittala 'alaina rajulun syadidu bayadis siyah. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpakaian sangat putih. Syadidu sawadi syar. Rambutnya hitam legam, hitam sekali. Kemudian la yura alaihi atharus safar, tidak tampak darinya jejak-jejak atau bekas-bekas bahwasanya dia itu baru dari safar. Entah itu kusut, kumuh, kotor, tidak ada nampak. Bersih. Rambutnya pun hitam merapi. Wala ya'rifuhu minna ahad, satu pun dari kita tidak ada yang tahu dengan lelaki ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun duduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ditandarkannya, dirapatkannya lututnya dengan lutut Rasul. Wa wada'a kaffayhi ala sakhidayhi, kemudian dia letak tangan dia di atas pahanya Rasul. Kebayangnya duduknya di mana? Dia duduk seperti duduk salat kita. Kemudian lututnya sama lutut Rasul berdempetan. Kemudian tangannya di atas paha Rasul. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah. Apa katanya? Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Apa itu Islam, hai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiz zakat, ya, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian saum Ramadan, berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian kamu berangkat haji kalau seandainya sanggup. Shadaqta. Ah, orang yang bertanya malah menilai. Tadi katanya, kasih tahu aku apa itu Islam, ya Rasulullah. Jawab sama Rasulullah, benar. Benar. Qala sadaqta. Maka Umar mengatakan, ajib. Fa'ajibna lahu. Terkejut kami dibuatnya. Takjub. Heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian bertanyalah dia tentang iman. Akhbirni anil iman, kata seseorang tadi. Maka disinilah syahid kita, saksi kita, bahwasanya Rasulullah mengatakan al-imanu an tu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian kamu juga beriman kepada kadar baik, kadar baik ataupun buruk. Qala sadaqta. Lagi-lagi dia membenarkan jawaban Rasul. Di terakhir, setelah laki-laki tersebut pergi, Rasul bertanya kepada jamaah, atadruna man isra'il? Tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Kemudian mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dzalika Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki mengajarkan kepada kalian agama kalian. Inilah agama yang akan kita pelajari, akan kita bahas di buku Al-Bidayah fil Aqidah tentang rukun iman. Ayo. Kita masuk iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aslul iman. Asli atau pokok yang pertama dari keimanan. Dari rukun iman tadi, pokok yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Iman secara bahasa adalah pembenaran dalam pembenaran hati atau tasdiq. Adapun secara istilah dia adalah pembenaran hati kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Ini merupakan iman secara istilah, yaitu pembenaran dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini merupakan pengertian atau definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dalil bahwasannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok pertama dari keimanan, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya al-iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan iman kepada Allah adalah iman yang pertama. Ini merupakan dalil bahwasanya iman kepada Allah adalah pokok dasar keimanan yang pertama. Nah, kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki tingkatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki tingkatan, yaitu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan wajib. Seperti apa itu? Ini merupakan iman mujmal seperti yang telah kita jelaskan, yaitu iman secara global. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur. Beliau apa? Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan dunia, menciptakan surga, menciptakan neraka dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah dan lain sebagainya. Ini merupakan kewajiban kita untuk meyakininya, kewajiban kita untuk mengimaninya. Adapun tingkatan yang kedua adalah tingkatan mustahab yang terperinci. Iman yang terperinci yang lebih dari itu dengan dalil-dalilnya, dengan permasalahan-permasalahan yang lebih dalam. Ini mustahab. Kita masuk ke parameter-parameter. Ketika antum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang harus antum yakini dalam keimanan antum kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau menyebutnya dengan dhabit. Dhabit itu di dalam bahasa Indonesia bisa kita bahasakan dengan parameter atau standar ukuran yang harus kita yakini dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa saja. Parameter yang pertama adalah tauhidur rububiyah, ifradullah bi af'alihi. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Ya, masalah ketuhanan. Nah, yang lain mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengatur, memberi rezeki dan lain sebagainya, yaitu tauhidur rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya. Dengan segala perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala banyak ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Allah Subhanahu wa taala apalagi membuat bentuk ya. Menggambar, musawwir. Allah Subhanahu wa taala mengatur. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah pencipta, Allah pemberi rezeki, ini merupakan tauhid ar-rububiyah. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah dalam hal perbuatan-perbuatannya. Dalil di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Raja bagi hari kemudian. Raja hari kemudian. Raja. Allah Subhanahu wa taala merupakan raja. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, tauhid rububiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu." Itulah Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sesuatu. Yang menciptakan segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakini ini, maka ini salah satu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid rububiyah, iman kepada Allah dengan iman rububiyah, beriman kepadanya, mengesakannya dengan perbuatan-perbuatannya. Allah menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Allah memberi rezeki, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, tidak ada yang lain yang dapat memberi rezeki. Kemudian parameter yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhidul uluhiyah, kata Syekh Walid Abdussalam Bali, huwa ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk macam ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk macam ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan ataupun perbuatan, zahir atau batin, maka itu disebut ibadah. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah, karena merupakan amal perbuatan batin. Berbuat baik kepada tetangga, ini merupakan ibadah, amal perbuatan secara zahir dan dicintai, disukai, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam bentuk ibadah. Apapun ibadahnya, Allah Subhanahu wa taala hanya beliau, hanya Allah Subhanahu wa taala tujuan kita satu-satunya. Itulah tauhid Rububiyah. Maka barang siapa yang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah merusak tauhidnya. Merusak tauhidnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Hanya menyembahku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam bentuk ibadah ini merupakan tauhid uluhiyah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal 'ibad?" Apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya? "Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Dan apa pula hak hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz mengatakan, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah mengatakan, "Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an." Hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyembah kepadanya, hanya menyembah kepadanya dan tidak berbuat syirik, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam bentuk ibadah. Parameter yang ketiga yang harus kita yakini dalam masalah ibadah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhidul asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Nah, di dalam matan disebutkan tauhidul asma wa sifat huwa ifradullah bima sama wa wasafa bihi nafsuhu fi kitabin wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat yang telah Dia tetapkan bagi dirinya, baik itu di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an dan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat yang telah Dia tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an ataupun yang Dia tetapkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala bersifat tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Iya. Bahwasanya penetapan asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bersifat tauqifiyah adalah kita tidak bisa menetapkannya sendiri, melainkan itu ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu yang dimaksud dengan tauqifiyah. Ketika kita katakan rakaat-rakaat salat wajib itu tauqifiyah. Artinya kita tidak bisa membuat subuh menjadi 4 rakaat, tidak. Sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jumlah-jumlah rakaatnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka ini disebut tauqifiyah. Hanya dari dengan dalil, baik itu dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Maka kita tidak bisa menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sebuah nama atau sifat kecuali nama dan sifat tersebut datang di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah nama dan sifat Allah? 20? 30? 99? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas 99 nama saja. Tidak terbatas 99 nama saja. Memang ada hadis di dalam as-sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Artinya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah sebuah kata yang paling agung setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an, terus As-Sunnah, nanti derajat mempunyai derajat masing-masing. Ada yang sahih, hasan, ada yang muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya adalah Bukhari mengeluarkannya di dalam kitab sahihnya, Muslim juga mengeluarkan di dalam kitab sahihnya. Artinya mereka bersepakat bahwasanya hadis ini sahih dan dikeluarkan di buku-buku mereka, ini disebut muttafaqun alaih. Di dalam sahihain disebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah, kata Rasul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhal jannah. Barang siapa yang membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, maka insyaallah dia masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, masuk surga. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, kata Rasulullah SAW. Akan tetapi, di lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dirundung kesedihan, kepiluan, kemudian dia mengatakan, Allahumma apa namanya? Allahumma ana inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nafiyati biyadik. Ya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku hanyalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, anak dari hamba perempuan-Mu, nafiyati biyadik, ubun-ubunku di tangan-Mu. Madin fiya hukmu. Hukum engkau, ketetapan engkau telah berlaku kepadaku. Kemudian ada yang hafal? Madin fiya hukmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketetapanmu terhadapku telah berlaku. Adlun fiya qada'u, ketetapanmu juga telah adil bagiku. Selanjutnya saya bacakan terjemahannya ya, ada juga lupa matanya. Aku memohon kepadamu dengan seluruh nama yang engkau sendiri tetapkan nama bagimu. Kemudian, engkau sendiri tetapkan nama bagimu atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau simpan di dalam ilmu al-ghaib yang ada padamu. Maka ini saksinya, atau yang engkau simpan di dalam ilmu al-ghaib yang ada padamu. Lafaznya adalah al-ta'zarta bihi fi ilmil ghaib 'indak, yang engkau simpan di dalam ilmul ghaib yang ada padamu. Artinya tidak ada nama-nama yang lain yang tidak kita ketahui. Maka maksud dari hadis yang di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, maksud dari hadis di atas adalah lebih ingin menyampaikan bahwasanya siapa yang mengamalkan, membaca, menghafal yang 99 tadi, dakhal jannah, maka dia akan masuk surga. Adapun nama-namanya tidak terbatas dengan 99 nama saja. Itu yang harus kita yakini di dalam tauhid al-asma wa sifat. Kemudian parameter selanjutnya, parameter yang keempat adalah Al-iman bi sifatillah min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tashbihin wala takyif. Beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala min ghairi tahrif, tanpa tahrif. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa ta'wil. Yang ketiga, tanpa tashbih. Dan yang keempat adalah tanpa takyif. Mari kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan tahrif, ta'wil, tashbih, dan takyif. Ini merupakan cara kita beriman dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah tanpa tahrif. Tahrif adalah pengubahan, merubah lafaz atau maknanya yang hak, memalsukan seperti itu, mengarang, merubah. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa. Maka ini merupakan penetapan bagi sifat apa? Sifat kalam, ya, berbicara. Maka ada sebagian ahlul bid'ah, sebagian orang-orang yang merubahnya menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Seharusnya wa kallamallahu Musa taklima, sehingga kalam berasal dari Allah. Allah yang berbicara kepada Musa. Mereka rubah menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi sifat kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tahrif. Perubahan, merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tahrif lafzi, merubah lafaz yang seharusnya Allah jadi Allah untuk merubah maknanya. Ada yang namanya tahrif maknawi, merubah secara makna. Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bal yadahu mabsuutatan, dan tangan-tangan Allah terbentang. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwasanya beliau mempunyai tangan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi sebagian orang-orang yang merubah atau disebut muharrif ini mentahrif maknanya menjadi qudrah, kemampuan, kekuatan. Bahwasanya tangan itu maksudnya adalah kekuatan. Dan ini salah. Tidak ada penjelasan dari Rasul ataupun tidak ada pemahaman para sahabat yang mengatakan seperti itu. Mereka menetapkan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Itulah keimanan kita tadi kepada asma dan sifat, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Dia tetapkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam as-sunnah. Tanpa tahrif, itu cara yang pertama. Tiada tahrif, tiada perubahan. Yang kedua adalah ta'wil, tanpa ta'wil. Ta'wil ini mirip-mirip tashbih tadi, mirip-mirip dengan tahrif tadi. Ta'wil bermakna tafsir, menafsirkan. Tangan dia tafsir dengan kekuatan, kekuasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an wa yabqa wajhu rabbika. Allah telah menetapkan bahwasanya Dia memiliki wajah. Maka kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, tidak mentakwilnya sebagai macam-macam lain. Wajah ditakwilkan dengan rahmat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis bahwasannya setiap akhir malam, sepertiga malam, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke bumi. Jangan ditakwil, jangan ditafsir turunnya Allah dengan turunnya para malaikat-malaikat atau turunnya perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia turun, maka kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Bahwasanya Allah bersifat turun, Allah bersifat datang dan lain sebagainya tanpa takwil. Tanpa takwil. Itu yang kedua, yang ketiga tanpa tasybih. Tasybih bermakna tamtsil, menyamai, menyerupai. Ada yang menerima, ada yang juga menetapkan bahwasanya Allah mempunyai wajah. Ya. Akan tetapi mereka mengatakan wajah Allah Subhanahu wa taala seperti wajah makhluk. Wallahi billah. Perkataan kufur. Kita iman kepada Allah, kita beriman kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan, akan tetapi tanpa tasybih, tidak menyerupainya dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan, tidak kita serupai dengan tangan manusia atau makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dia datang, dia turun, dia naik ke langit dan lain sebagainya. Tidak kita katakan bahwasanya naiknya seperti naik kita, turunnya seperti turun kita. Tidak kita katakan kakinya seperti kaki kita. Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan bahwasanya dia mempunyai kaki. Akan tetapi kakinya tidak seperti kaki makhluk. Tidak ditasybih, tidak diserupa-serupai. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat adalah tanpa takyif. Takyif dari kata-kata kaifiyah. Jawaban dari pertanyaan kaifa. Bagaimana? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy? Bagaimana wajah Allah itu? Bagaimana tangannya? Kita tidak beriman dengan hal yang semacam ini, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan wajah di dalam Al-Qur'an, tetapi tidak menyebutkan kaifiahnya, bagaimana wajahnya. Maka kita beriman sebagaimana yang Allah tetapkan saja. Makanya Imam Malik, perkataannya yang masyhur, ketika ditanya, salah seorang bertanya setelah membacakan firman Ar-Rahman Ar-Rahman di atas arsy beliau bersemayam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya kepada Imam Malik, bagaimana dia beristiwa bersemayam? Maka pertanyaannya, perkataan yang masyhur dari Imam Malik adalah Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidak majhul bagi kita. Artinya kita mengetahui bagaimana bersemayam itu, kita mengetahui bagaimana bersemayam itu, ya. Kita mengetahui bagaimana bersemayam duduk di atas arsy. Kita telah mengetahui itu. Wal kaifu ghairu ma'qul, katanya. Akan tetapi kaifiyahnya, bagaimana caranya, itu merupakan ghairu ma'qul, tidak ketahui. Atau perkataan yang lain yang lebih sederhana, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa sudah ma'lum, ya. Wal kaifu majhul, sedangkan kaifnya majhul. Kita tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Wa su'alu 'anhu bid'ah, kata Imam Malik. Adapun bertanya tentang kaifa tadi merupakan hal yang baru, bid'ah. Karena para sahabat, orang yang paling ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling ingin mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bertanya bagaimana Allah beristiwa, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangannya, bagaimana Allah turun. Maka Imam Malik mengatakan wasu'alu'ah. Bertanya tentang istiwa tadi merupakan bid'ah. Satu lagi apa? Al-Qur'an ma'lum wal-Qur'an majhul. Wasu'alu anhu bid'ah. Nah, saya lupa. Ya, perkataan beliau ada empat patah kata. Ya. Empat patah kata. Ada yang ingat? mengenai iya. Ya itu terakhir, terakhir hadisnya akhirnya seorang laki tadi itu disebut tadi disuruh keluar. Tetapi perkataan yang ini seorang ma'lum walaupun itu majhul wasu'al anhu bid'ah. Nah, kita cukup kurang dari itu bertanya tentang itu adalah bid'ah. Intinya dalam masalah asma wa sifat kita mengimani seperti apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, mengimani sebagaimana yang Allah telah tetapkan nama dan sifatnya di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Tanpa, yang pertama adalah tanpa tahrif, tidak merubah-rubah. Tanpa takwil, tidak menafsir-nafsirkan. Tanpa tashbih, memisal-misalkan, menyerupai-nyerupai dengan yang lainnya. Tanpa takyif, bertanya-tanya bagaimana wajahnya, bagaimana istiwanya dan lain sebagainya. Abang Ustaz, nah, yang satu lagi ini bukan buat imam. Buat imam itu wajib. Nah. Apa? Jazakumullah khair. Nah, Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum, istiwanya sudah maklum. Istiwa itu bagaimana sudah istiwa, kata-kata istiwa bersemayam itu sudah maklum. Semua kita mengetahui al-kaif majhul. Akan tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa bersemayam itu yang tidak kita ketahui. Apakah kita harus mengetahuinya? Imam Malik mengatakan wal imanu bihi wajib. Sedangkan beriman kepada istiwa tadi, persemayaman tadi adalah wajib. Wajib kita beriman. Wasu'alu anhu bid'ah. Sedangkan bertanya tentangnya merupakan bid'ah. Perkataan ini yang kita katakan kepada setiap nama-nama dan sifat-sifat tadi. Allah mengatakan bahwasanya dia memiliki wajah. Maka kita katakan wajah sudah maklum. Kaifiyahnya majhul. Bagaimana wajahnya Allah? Tidak kita ketahui. Al-iman bihi wajib. Mengimaninya wajib. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Tanpa kita ta'wil, tanpa kita rubah-rubah. Wa su'alu anhu bid'ah. Jangan ditanya-tanya bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tangan, kaki dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah 6. Ketika kita katakan tanpa takyif, tidak mengkiaskan bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala tadi, ini bukan berarti kita menafikan kaifiyah. Bukan berarti kita menafikan kaifiyahnya bersemayamnya Allah tadi, kaifiyahnya wajah Allah tadi, kita tidak menafikan itu, akan tetapi ilmuha indallah. Ilmunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ketahui itu. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam, bagaimana wajahnya, kita tidak mengetahui itu. Akan tetapi kita tidak menafikan kaifiyahnya. Tetapi ilmunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengimani apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat saja. Nah. Kemudian parameter yang kelima yang harus kita imani di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ibadah. Bahwasanya ibadah ada dua, ada empat macam. Al-ibadatu arba'atu anwa'. Ada empat macam. Yang pertama adalah ibadah badaniyah. Merupakan ibadah yang dilaksanakan dengan badan. Dengan fisik kita. Seperti apa? Sholat, puasa, haji, tawaf, dan lain sebagainya. Ini merupakan ibadah badaniyah. Kemudian selanjutnya adalah ibadah qauliyah. Ibadah yang dilaksanakan dengan lisan. Contohnya adalah zikir, doa, syahadat, takbir, tasbih, tahlil. Bukan tahlilan ya. Tahlilan termasuk ibadah apa? Badaniyah. Yang dilakukan dengan fisik termasuk ibadah yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahlil adalah mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah. Ini merupakan ibadah qauliyah, ibadah yang dilaksanakan dengan lisan, bukan dengan perkumpulan makanan dengan memegang yasinan dan lain sebagainya, tidak. Ya. Ini merupakan ibadah qauliyah, lisan saja. Nah, istighfar, baca Quran dan lain sebagainya ini merupakan ibadah qauliyah. Yang ketiga adalah ibadah maliyah. Ibadah yang dilaksanakan atau masuk ke dalam ibadah tersebut harta. Ibadah yang berkaitan dengan harta seperti infak, memberi nafkah, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Kemudian ada ibadah qalbiyah. Apa arti qalbun? Hati, Masya Allah. Nah, bahasa Arabnya sudah bagus ya. Qalbiyah, hati. Ibadah qalbiyah merupakan ibadah yang dilaksanakan dengan hati. Apa-apa saja yang termasuk dengan ibadah qalbiyah? Niat, ya Masya Allah. Ahsantum. Selanjutnya, ya roja, sifat penuh harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khasyah, rasa takut, isti'anah. Maha, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mahabbah, cinta dan kasih kepada Allah, itu merupakan amal-amal ibadah-ibadah yang datang dari hati, rasa cemas, rasa takut, rasa penuh harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk, begitu juga ibadah qalbiyah, khusyuk. Selanjutnya parameter yang keenam. Standar ukuran yang harus untuk ketahui dalam ibadah dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tawassul. Itu ada dua macam. Tawassul ada dua macam. Apa itu tawassul? Tawassul dari kata-kata wasilah. Dari kata-kata wasilah yang berarti segala hal yang dapat menyampaikan kita atau mendekatkan kita kepada sesuatu. Itu disebut wasilah. Saya ke Pekanbaru, ingin ke Pekanbaru. Maka yang menyampaikan saya ke Pekanbaru adalah wasilah. Apa wasilahnya? Kendaraan misalnya, travel, Nusa Indah dan lain sebagainya. Ini merupakan wasilah sesuatu, segala sesuatu yang dapat menyampaikan kita atau mendekatkan kita kepada sesuatu. Segala hal yang dapat menyampaikan serta dapat mendekatkan kita kepada sesuatu ini disebut wasilah. Hal tersebut disebut tawassul. Itulah yang disebut dengan tawassul. Maka tawassul ini dua macam, kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Yang pertama adalah tawassul syar'i, tawassul yang disyariatkan. Apa itu tawassul yang disyariatkan? Yaitu bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, atau dengan amalan soleh yang dikerjakannya, atau dengan meminta doa dari orang soleh yang masih hidup. Yang pertama, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, dengan amalan soleh yang dikerjakannya. Yang ketiga, dengan meminta doa dari orang soleh yang masih hidup. Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dari definisi tawassul yang disyariatkan tadi, membagi tawassul itu sendiri atau tawassul yang disyariatkan itu menjadi tiga macam. Yang pertama, tawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti apa itu? Yaitu ketika antum memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian memulai doa antum tersebut dengan nama Allah atau dengan sifatnya. Misalnya antum ingin Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita, maka antum mengatakan ya Ghaffar atau ya Afu, ya Ghaffar ighfirli warhamni. Wahai yang maha pengampun, ampunilah aku dan kasihilah aku. Innaka afun tuhibbul afwa. Sesungguhnya engkau adalah yang maha pengampun, pemaaf, lagi cinta dengan yang namanya kemaafan. Fa'fu anni. Ampuni aku, maafin aku. Ini merupakan tawassul dengan nama-nama ataupun sifat Allah. Ini merupakan anjuran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah antum sekalian dengannya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa, "Ya Hayyu, Ya Qayyum." Wahai Zat yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri Sendiri, birahmatika astaghiitsu, dengan rahmat Engkau aku memohon pertolongan. Aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki perkara aku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan tender kepadaku, jangan berikan aku sesuatu hal yang tidak aku sanggupi. Tarfata'in, walaupun itu sekejap mata, melainkan dengan pertolongan Engkau. Ya Hayyu Ya Qayyum, kata Rasulullah, beliau bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna. Kemudian tawassul yang disyariatkan yang kedua adalah tawassul dengan apa? Dengan amalan amal soleh yang kita kerjakan. Seperti apa doanya itu? Contohnya, ya Allah Subhanahu wa taala, aku bersedekah kepada si fulan, maka ya Allah mudahkanlah rezeki aku dengan amal soleh. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku telah menahan pandanganku dari hal-hal yang Engkau murkai, Engkau haramkan, maka ya Allah Subhanahu wa taala tambahkanlah kepadaku iffah, kesucian, kehormatan, dan lain sebagainya. Ini merupakan tawassul, memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meminta dengan amalan soleh. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar." Orang-orang yang mengatakan Rabbana, Tuhanku, Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Dia mulai dengan kata-kata sesungguhnya kami telah beriman, sehingga ia ingin bertawassul dengan keimanannya tersebut. Innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunkanlah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhi kami dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul." Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada Engkau, wattaba'na ar-rasul. Kemudian kami juga telah mengikuti ittiba kepada Rasul. "Faktubna ma'asyahidin." Maka tulislah kami sebagai orang-orang yang syahid. Ini merupakan bertawassul dengan amalan soleh. Bertawassul dengan amalan soleh. Boleh? Nah, boleh. Ini merupakan tawassul yang disyariatkan. Adapun tawassul yang disyariatkan yang ketiga adalah tawassul dengan memohon doa kepada orang soleh yang masih hidup. Yang masih hidup, bukan orang soleh yang sudah mati, melainkan orang soleh yang masih hidup. Misalnya, jika ada seorang muslim menghadapi kesulitan, tertimpa musibah, kemudian ia menyadari kekurangan-kekurangan dirinya, akan tetapi ia ingin doanya itu ada sebab yang kuat, sehingga ia datang mendatangi orang yang dikenal kesolehan dan ketakwaannya, yang tampak kesolehan dan ketakwaannya. Kemudian ia mengatakan, "Ya fulan, atau ya abu fulan, atau ya rajul, ya syekh, ya ustaz, doakan aku supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan dariku. Ini merupakan tawasul dengan memohon doa kepada orang yang saleh. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya pernah terjadi musim kemarau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat. Ketika itu ada seorang Arab Badui mengatakan, "Wahai Rasulullah, halakatil mawashi, ternak-ternak telah musnah. Kemudian keluarga-keluarga juga telah kelaparan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengangkat tangannya, "Allahumma sakina, Allahumma sakina, Allahumma sakina. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Turunkanlah kepada kami hujan. Turunkanlah kepada kami hujan." Arab Badui bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Umar bin Khattab ketika terjadi kekeringan, kemarau, mereka mendatangi paman Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Allahumma inna kunna natawassalu binabiyyika, natawassalu ilaika binabiyyika fatakina." Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada Engkau dengan Rasul Engkau, kemudian Engkau menurunkan hujan kepada kami. "Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina." Sekarang kami bertawassul kepada Engkau melalui paman Nabi kami yaitu Abbas bin Mu'adz bin Muttalib fasatina, maka turunkanlah kepada kami hujan. Ya, maka bertawassul kepada orang yang soleh dengan memohon doa darinya, ini merupakan tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Selanjutnya tawassul yang dilarang, yang kedua tawassul mamnu', tawassul yang dilarang. Bagaimana tawassul yang dilarang? Yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu atau cara yang tidak disebutkan dalam syariat. Cara-cara yang disebutkan dalam syariat sebagaimana yang telah kita sebutkan, 3 tadi. Bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh. Selanjutnya juga bertawassul kepada Allah dengan memohon doa kepada orang yang soleh yang masih hidup. Adapun tawassul yang dilarang, bertawassul dengan cara-cara yang tidak disebutkan oleh syariat, yang tidak ada dalam syariat. Salah satunya contoh, tawassul dengan kedudukan Nabi atau orang-orang soleh. "Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Engkau, dengan kedudukan si fulan, kedudukan Abu Fulan, Syekh Fulan, aku memohon limpahan rahmat rezeki Engkau." Ini merupakan tawassul yang dilarang. Bertawassul dengan kedudukan seseorang, kedudukan Nabi, ini merupakan tawassul yang dilarang. Contoh yang lain misalnya, bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, sesoleh apapun dia, bahkan meskipun ia seorang Nabi. Ini merupakan tawassul yang dilarang. Kenapa? Karena orang yang sudah mati tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun menghilangkan mudarat. Tidak bisa. Ini merupakan perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik. Nah, selanjutnya parameter yang ke-9 dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui adalah beliau mengatakan usulus syirki 9. Pokok-pokok kesyirikan itu ada 9. Pokok-pokok kesyirikan ada 9. Yang pertama adalah sihir. Nah, Ya, parameter yang ke-7 apa? Nah. Tadi nak katakan apa? 9. Parameter yang ke-7 adalah pokok-pokok kesyirikan itu ada 9. Yang pertama adalah as-sihru, sihir. Apa itu sihir? Sihir adalah sesuatu yang halus, yang tidak tampak atau samar-samar sebabnya. Itu merupakan sihir secara bahasa. Sesuatu yang halus dan samar sebabnya, yang dapat merubah sesuatu dari hakikatnya. Merubah sesuatu dari hakikatnya. Tongkat menjadi ular. Akan tapi tongkatnya dari Musa bukan sihir. Itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lawan-lawan dia, tongkat mereka menjadi ular, itu merupakan sihir. Karena mereka adalah para penyihir. Sebabnya tidak tahu. Sebabnya halus, samar, akan tetapi dapat merubah sesuatu dari hakikatnya. Itu merupakan sihir. Apa hukum sihir? Syirik, ya. Ini merupakan perbuatan syirik. Bahkan Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadisnya, ijtanibu as-sab'al mawdiqat. Jauhilah oleh antum 7 yang mencelakai, 7 dosa besar. Salah satunya beliau menyebutkan as-sihru, yaitu sihir. Karena sihir merupakan sebuah pekerjaan yang bersyarikat dengan syaitan. Bersyarikat dengan syaitan, maka ini merupakan perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai. Perbuatan yang menjurakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhidnya kena. Tauhid uluhiyahnya kena. Tauhid rububiyahnya kena. Tauhid asma' wa sifatnya kena. Amal-amalnya pun hangus. Bagaimana yang Allah katakan, lain asyraka la yahbathanna 'amaluk. Kalau seandainya engkau berbuat syirik, niscaya amal-amal engkau akan hangus habis. Maka jangan bermain-main dengan yang namanya sihir. Selanjutnya yang kedua adalah perdukunan. Al-kahanah, ya, perdukunan. Perdukunan untuk mengetahui hal-hal yang gaib, misalnya meramal-ramalkan sesuatu, si fulan matinya 40 hari lagi. Saya dulu sebelum balik yang kemarin, ada kakak yang melapor bahwa dia sakit, dikatakan sudah pergi ke sana. Karena salah satu seorang ustaz itu mengatakan bahwasanya Desember nanti adalah hari kecelakaan kalian. Panik semuanya. Datang ke rumah. Bagaimana? Itu bukan ustaz, Pak. Dia adalah dukun. Nah, gak apa-apa. Insya Allah gak apa-apa, gitu kan. Sekarang saya pulang lagi ketemu. Ada yang mati, Pak? Gak ada, alhamdulillah. Tidak ada yang mati. Nah, karena ini merupakan perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa inna syayatina la yuhuna ila anbiya'ihim." Sesungguhnya syaitan-syaitan mewahyukan kepada wali-wali mereka. Dukunlah wali-walinya syaitan. Bekerja sama dengan syaitan ini merupakan perbuatan yang haram, sehingga perdukunan masuk jatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul." Ingat, yang masih datang ke dukun atau ustaz-ustaz yang berdukun, ustaz-ustaz yang apa ya? Banyak ya sekarang dukun-dukun berkopiah, berjubah, ada. Sehingga mungkin sama-sama juga, mana dukun, mana ustaz, mana syekh. Maka ingat, Rasulullah mengatakan, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul." Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan dukun itu, mempercayai apa yang dikatakan dukun, apa ancamannya? Faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad. Maka sungguh dia telah kafir atas apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain dikatakan lam tuqbal lahu shalatun arba'in yawman. Tidak diterima baginya salat selama 40 hari. Kafir, ini ancaman-ancaman yang berat. Maka perdukunan merupakan perbuatan kufur karena menduakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah at-tatayyur. At-tatayyur menganggap sial karena sesuatu. Dulu pada zaman, pada masa jahiliyah, mereka menganggap sial atau menganggap baik dengan seekor burung. Bahkan mereka yang mempunyai burung dilepaskan sengaja ingin melakukan perjalanan di sana. Kemudian mereka lihat ke seekor burung, atau mereka lepaskan burung yang mereka anggap dapat menilainya. Mereka lepaskan, ketika burung tersebut jalan ke kanan, terbang ke kanan, maka perkaranya baik dan mereka melanjutkan perjalanan. Ketika arah burung tersebut arah kiri, terbang ke arah kiri, maka artinya itu hal yang sial, hari sial. Maka mereka memberhentikan perjalanan mereka, tidak jadi safar. Ini namanya at-tatayyur, menganggap sial dengan sesuatu. Salah satunya adalah burung. Apa hukumnya ini? Juga termasuk perbuatan yang syirik. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Perbuatan tatayyur tadi adalah syirik. Beliau mengulangnya sampai 3 kali. Tidak hanya burung, apapun itu, asal maksudnya adalah menganggap sial karena sesuatu tersebut, maka ini masuk kategori tatayyur, perbuatan syirik. Banyak kadang dengan kerikil misalnya, dengan goresan-goresan, dengan bintang lampu mungkin dan lain sebagainya, ini masuk kategori at-tatayyur. Selanjutnya yang kelima adalah bernazar untuk selain Allah. Yang keempat, menyembelih sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki." Sungguhnya salatku dan ibadahku, ibadah di sini adalah sesembelihan. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, wanhar, dan bertobatlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ini merupakan pokok kesyirikan. Kemudian selanjutnya adalah bernazar untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah, apa itu nazar? Ada yang masih belum tahu? Nazar adalah mewajibkan pada diri kita suatu perkara yang sebenarnya tidak wajib. Mengharuskan, melazimkan kepada diri kita sesuatu yang seharusnya tidak lazim, tidak wajib, tidak harus untuk kita kerjakan. Itu namanya nazar. Seperti saya mengatakan, kalau seandainya saya lulus tahun ini, saya bernazar untuk mengabdikan diri di Baitul Huda selama 1 tahun non-stop. Ketika saya lulus UN, ujian nasional, maka saya akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ini namanya nazar. Saya mewajibkan kepada diri saya bersedekah setiap harinya 20 ribu rupiah. Tidak kurang, tidak lebih. Ini namanya nazar. Ya. Sebenarnya nazar di sini, nazar itu ada 2 macam ya. Nazar ada 2 macam. Yang pertama adalah nazar untuk Allah. Nazar untuk Allah, dan ini juga ada 2 bentuk. Ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Mutlak tidak menyebutkan syarat. Contohnya ketika saya menyebutkan, saya mewajibkan diri saya untuk bersedekah setiap harinya 20 ribu, maka ini namanya nazar mutlak, tanpa menyebutkan syarat. Ya. Yang penting saya bernazar setiap hari saya bersedekah 20.000. Maka ini namanya ini termasuk nazar yang diperbolehkan. Nazar yang bagus. Ada pun nazar muqayyad yang terikat dengan syarat-syarat tertentu seperti tadi. Kalau saya lulus UN, maka saya akan bersedekah sekian. Maka saya akan berpuasa sekian hari. Ini namanya nazar muqayyad yang terikat dengan syarat-syarat tertentu dan ini dimakruhkan. Dimakruhkan. Dalilnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang kita anin nazri untuk bernazar. Kemudian beliau mengatakan innahu la yaruddu syai'an. Sesungguhnya dia tidak menolak sesuatu. Ya Allah, kalau saya lulus UN, saya akan infakkan mobil Avanza saya. Sebesar itu pun yang antum nazarkan, dia tidak bisa menolak qada dan qadar. Dia tidak bisa menolak sesuatu. Kalau Allah telah tetapkan antum tidak lulus, tidak lulus. Walaupun bernazar dengan sesuatu yang besar. Dan Rasul mengatakan, wa in lam tastakhrij bihi min al-bakhil. Dan nazar pun itu dikeluarkan oleh orang yang pelit. Beribadah hanya karena sesuatu. Karena ingin lulus, baru bernazar dengan sedekah dan puasa dan lain sebagainya. Maka nazar seperti ini nazar yang dimakruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah nazar untuk selain Allah. Ya, seperti bernazar untuk sholat, puasa, tapi untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, untuk wali misalnya, untuk tuan guru misalnya, untuk raja misalnya dan lain sebagainya, ini merupakan syirik, ya, merupakan kesyirikan. Selanjutnya yang ke-6, memohon perlindungan kepada selain Allah. Tidak ada tempat perlindungan, tidak ada yang kita pohonkan perlindungan kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan sebagaimana Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengatakan iyyaka, tidak kepada nasta'inullah, tidak seperti itu. Tapi Allah menekankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, tidak selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala jatuh ke dalam perbuatan syirik. Rasul juga bersabda, "Wa idza ista'anta ya gulam, idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau ingin memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah isti'adzah, yaitu memohon yang ketujuh, berdoa meminta kepada selain Allah. Doa juga tidak boleh selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali doa ada dua macam, ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah sama doa ibadah. Ketika kita di dalam doa mas'alah, seperti kita memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli warhamni, Allahumma rzuqni, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, merupakan doa yang hanya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ibadah maksudnya adalah salat, zakat, ini merupakan ibadah yang bermakna doa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah berkeyakinan terhadap bintang-bintang bahwa ia dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan atau mendatangkan kemudaratan. Ini juga termasuk perbuatan syirik. Dulu juga pada masa jahiliyah, ketika mereka melihat ada bintang yang jatuh, maka mereka menganggap-anggap, oh ini membawa kemanfaatan, sehingga mereka berdoa kepada bintang tersebut. Atau, oh jatuh bintang ini, ini tandanya kesialan, sehingga mereka merasa sial, merasa nasib mereka buruk. Ini merupakan berkeyakinan terhadap bintang-bintang. Itu dimaksud dengan berkeyakinan terhadap bintang-bintang. Dan ini masuk ke perbuatan syirik. Rasulullah SAW juga telah melarang kita dari hal-hal tersebut. Selanjutnya adalah yang terakhir, berkeyakinan bahwa selain Allah dapat mendatangkan manfaat dan kemudaratan, juga tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat atau kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar apapun, setinggi apapun pangkatnya. Nabi pun ia tidak bisa mendatangkan manfaat sekalipun ataupun kemudaratan. Sebagaimana Rasul juga bersabda kepada Ghulam tadi, "I'lam," katanya, "ketahuilah, walain ini jitama'a qaumun," walaupun suatu kaum berkumpul, "ala an yanfa'uka," untuk mendatangkan manfaat kepada engkau, "la yanfa'uka illa ma kataballahu lak," mereka tidak dapat mendatangkan manfaat kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan, Allah tulis untuk kamu. Begitu juga mereka tidak bisa mendatangkan kemudaratan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tulis untukmu. Maka tidak ada seorang pun yang dapat mendatangkan manfaat ataupun kemudaratan. Ini adalah hal-hal parameter ukuran standar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi adalah tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma wa sifat, yang keempat apa? Beriman kepada sifat-sifat Allah tanpa tahrim, tanpa takyif, tanpa tashbih, tanpa ta'wil. Yang kelima, ibadah ada empat macam. Ibadah badaniyah, ibadah qauliyah, ibadah maliyah, ibadah qalbiyah. Selanjutnya adalah tawassul, ada dua macam. Tawassul yang disyariatkan, kemudian tawassul yang dilarang. Selanjutnya, pokok-pokok kesyirikan ada sembilan. Sihir, perdukunan, tatoyur, menyembelih selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernazar untuk selain Allah, memohon perlindungan kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah, berkeyakinan terhadap bintang-bintang, kemudian berkeyakinan bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendatangkan manfaat ataupun kemudaratan. Ini merupakan tujuh hal yang harus kita yakini dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Ta'ala, besok malam kita akan lanjutkan di majlis yang kedua, masih dalam kitab yang sama, Al-Bidayah Al-Aqidah. Kita akan membahas iman kepada malaikat-malaikat dan seterusnya hingga jam kita selesai. Waktu kita habis, pertanyaan juga belum ada. Maksudnya pertanyaan dari saya. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya? Maksudnya dua pertanyaan saja ya. Saya sudah mengambil banyak waktu antum pada malam hari ini. Ya, berarti apa dulu yang pertama, yang kedua iPhone 6. Atau tidak hanya menganggap kesialan saja, tetapi menganggap keberuntungan, miringnya ke kanan buruk tadi, maka nasib baik, hari cerah, insya Allah keberuntungan ada pada kita, sehingga teruskan jalan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, tatoyur, melihat dengan burung tadi, kalau ke kanan, maka maksudnya adalah beruntung, maka menganggap keberuntungan dengan burung tadi, sesuatu tadi, juga termasuk dengan at-tabayyur. Silakan, yang ikhwan. Pertanyaannya, bagaimana memaknai yang misalkan memohon perlindungan, katakanlah kita minta perlindungan dari security atau polisi. Nah. Terus, amalnya meminta, misalkan kita minta tolong teman. Nah, tentu kaidah dalam memohon pertolongan, meminta perlindungan tadi adalah ketika kita memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada manusia, ini dibolehkan dengan syarat orang yang kita pohonkan pertolongan atau perlindungan dia sanggup atas itu. Contoh, lindungi aku dari panasnya terik matahari, maka kita lindungi dia dengan membawa dia atau menempatkan dia di sebuah rumah, seperti itu. Ini merupakan permohonan kepada makhluk yang dibolehkan. Akan tetapi ketika makhluk tersebut, manusia misalnya, tidak sanggup atas apa yang kita pintai pertolongan, contohnya dulu di Mesir, ya. Di Mesir ketika ada rombongan haji yang menggunakan kapal, kemudian tenggelam. Kemudian mereka mengatakan, ya Badui, agisna, wahai Syekh Badui, tolonglah kami. Ini merupakan pertolongan kepada seseorang yang tidak kuasa, tidak sanggup untuk menolong itu. Kenapa? Karena yang pertama, bisa jadi dia orang yang mati, orang yang meninggal, atau mungkin dia memang tidak bisa kuasa atas menolong itu. Karena memang tidak ada kesanggupan misalnya. Ini merupakan pertolongan yang tidak, memohon pertolongan yang tidak dibolehkan. Adapun ketika orang yang kita minta pertolongan itu sanggup, maka ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Baik, kita cukupkan. Selain kita sholat isya, ada beberapa pertanyaan. Sebutkan salah satu fadilah ilmu aqidah yang cepat. Fadilah ilmu aqidah. Fadal. Meningkatkan keimanan. Baik. Jazakallahu khair. Kita juga minta satu. Selanjutnya, sebutkan salah satu dari nama ilmu aqidah yang lain. Apa? Tauhid. Nah, sebutkan kaidah dalam beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fadhil. Tanpa tahrif, tanpa ta'wil, tanpa tasybih, tanpa takdir. Ahsantum. Mana yang mau? Ini? Bahasa Arab atau ini? Hidayah fil aqidah. Fadhil. Nah, selanjutnya. Apa itu tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dengan cara beribadah kepada yang kurang tepat. Itu bagi mengesahkan Allah dalam segala bentuk macam ibadah. Jadi antum beribadah kepada Allah tetapi ibadah yang tidak disyariatkan juga tidak benar. Mengesahkan Allah dalam segala bentuk macam ibadah. Antum tadi apa bilang? Mengesahkan. Yang akhwat, berapa jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Yang akhwat. Kalau nama-nama Allah sebenarnya dalam beberapa hadis diterangkan 99, tetapi nama dan sifat Allah itu tidak termasuk yang sifatnya. Ahsantina. Yang kedua, apa itu tauhid rububiyah? Ya. silakan. Yang wudhu, yang nggak ada wudhu silakan wudhu. Insyaallah pertanyaan untuk Irfan sudah habis. Dan kita akan mulai besok. Nah, soal itu lebih ya. Kita dan segala perbuatan. Nah, mengingat Allah dalam segala perbuatannya. Ahsantina. Selanjutnya adalah tawassul, itu ada tawassul syar'i dan ada tawassul mamnu. Apa itu tawassul syar'i? Apa itu tawassul syar'i? Tawassul yang disyariatkan. Ada yang bisa menjawab apa itu tawassul yang disyariatkan? Tawassul yang disyariatkan adalah tawassul yang diperbolehkan secara syariat, yang pertama dengan memohon kepada Allah, memohon kepada orang soleh yang masih hidup, dan dengan bertawassul dengan amalan-amalan yang soleh. Kemudian tawassul yang dilarang kebanyakan yang diminta hanya tawassul yang disyariatkan. Absenti. Terakhir, soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan tahrif? Bahwasan kita tidak boleh mentahrif nama atau sifat Allah. Apa yang dimaksud dengan tahrif? Apa yang dimaksud dengan sifat dan makna-makna yang hak? Merubah sifat dan makna-makna yang hak. Jadi maknanya yang hak ya, makna yang sebenarnya. Ahsantina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.